بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tafaqquh fiddin, mempelajari agama, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadisnya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana hadis ini di antara hadis-hadis yang mendorong kita semuanya untuk bersemangat di dalam talabul ilm, di dalam menuntut ilmu, mendorong kita dan memotivasi kita untuk tidak putus asa di dalam menuntut ilmu agama. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu faqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap apa? Agama. Nah, hafal ya hadis ini, Mas? Hafal enggak hadisnya? Tidak, dihafalkan ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Hafal? Hafal. Apa? Tadi ulangi coba. Yufaqqihu fiddin. Aywa, barakallahu fiik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ya. Yufaqqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih, faham terhadap apa? Ad-din. Agama. Ya. Di sini muncul sebuah pertanyaan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ya. Nabi kan mengatakan, ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dijadikan faqih terhadap apa? Agama. Muncul pertanyaan sekarang. Kebaikan apa di sini? Ya. Kalimat khairan, kebaikan di sini nakirah. Fi siyaqi syart. Dan para ulama mengatakan khairan di sini maknanya adalah umum. Yakni semua kebaikan. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, kebaikan keluarganya, kebaikan dirinya, kebaikan hartanya, kebaikan umurnya, ya, kebaikan lisannya, dan seterusnya, semua kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia faham terhadap apa? Agama. Ya. Jangan kemudian seorang berprasangka bahwasanya maksud kebaikan ini hanya kebaikan sesuatu yang terbatas. Baik ibadahnya saja. Atau baik agamanya saja. Tidak. Baik semuanya. Baik dunianya, baik akhiratnya, baik agamanya, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik keluarganya, baik pendidikan anaknya, baik kemasyarakatannya, baik semuanya. Demikian makna hadis ini. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan apa saja, yufaqihu fiddin. Bisa difahami ya, insyaAllah ya. Nah. Wabillahi taufiq. Jelas seorang akan mendapatkan kebaikan dalam segala hal. Limadha, kenapa? Karena agama Islam itu mengajarkan semua kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam membawa syariat Islam ini. Alkitab was sunnah, ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dalam urusan, ya, dunia kita, dalam urusan agama kita, dalam urusan keluarga kita, dalam urusan segala sesuatu. Agama Islam ini sempurna. Ngatakan ke? Segala sesuatu diterangkan dalam syariat ini. Maka ketika seorang mau belajar agama ini, betul-betul serius mempelajari agama, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu itu terang di hadapannya. Jelas di hadapannya. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum alal bayda, taraktukum ala bayda. Aku tinggalkan kalian wahai umatku dalam keadaan jalan terang, terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, jelas terang. Agama ini telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Demikian kata Allah Jalla wa Ala di dalam suratul Maidah. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang tegas, dalil yang terang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Segala sesuatu telah diterangkan. Nah, percaya mas? Iya, yakin. Apa yang antum yakini? Hah? Islam itu apa tadi? Sempurna ya. Segala sesuatu sudah diterangkan. Iya mas ya? Cara tidur ada enggak? Ada. Cara makan? Ada. Cara buang hajat? Adab-adabnya? Ada. Apalagi yang ada? Jual beli ada? Ada. Masya Allah ya. Berbakti orang tua ada? Ada. Ada. Ini aja tahu ya kan. Apalagi antum ya kan. Jelas. Anak kecil tahu. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Kenapa kita sebutkan hadis ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang muslim, kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika dia faham terhadap agama, ya, belajar dengan baik Alkitab wa sunnah, Allahu Jalla wa'ala akan selamatkan dia dari fitnah-fitnah. Ujian-ujian. Kejelekan-kejelekan. Itu di antara kebaikan. Ya. Di antara kebaikan adalah itu. Ya. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan hanya, ya, apa namanya, rezeki yang banyak. Ya. Kesehatan, ya. Anak yang manut-manut, yang soleh. Ini semua kebaikan, alhamdulillah. Dan kita memohon kepada Allah. Ya. Dan di antara kebaikan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia ini adalah ketika dia faham terhadap agama, berpegang teguh, ya, dengan agama ini, Allah akan selamatkan dia dari kejelekan-kejelekan. Naam. Allah selamatkan dia dari fitnah-fitnah. Ujian-ujian. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, kita tidak mungkin akan selamat dari kejelekan-kejelekan. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin akan terlepas dari fitnah-fitnah. Kejelekan-kejelekan yang mesti akan datang. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin, hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan, ya, faqihkan dia dalam agama, termasuk kebaikan itu adalah salamatuhu minal fitani wasyurur, selamatnya dia dari fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin, terkait dengan makna hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan Al-Imamu Muslim. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua. Di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini, ya, apakah memang kita akan menghadapi ujian-ujian Allah? Fitnah-fitnah, yakni ujian. Maka jawabannya iya. Mesti akan datang ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan ini diantara kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Dan diantara bukti bahwasanya agama ini, orang yang faham terhadap agama, maka dia akan mengerti tentang akan datangnya fitnah-fitnah itu. Ini diantara sebab kenapa seorang akan mendapatkan keselamatan dari fitnah dengan dia mempelajari agama. Karena di dalam agama Islam ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan peringatan kepada kita tentang datangnya fitnah-fitnah. Ujian-ujian. Ada ujian-ujian yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam secara umum. Ujian yang disebutkan secara umum, yakni apa namanya, tidak disebutkan jenis ujiannya. Jenis fitnahnya. Ada di antara ujian-ujian fitnah-fitnah itu yang disebutkan oleh Nabi jenisnya, zatnya, ainnya. Yani betul-betul ini loh fitnahnya, bentuknya seperti ini, kapan keluarnya, ya, seperti ini rinciannya. Itu di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam agama yang mulia ini. Contoh fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Nabi secara umum. Fitnah yang disebutkan oleh Nabi secara umum. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafira. وَيُمْسِرْ رَجُلُ مُسْلِمًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia ini, badiru bil a'mal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian, cepat-cepat kalian dengan amalan soleh, banyak kalian beramal soleh. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, yakni ujian-ujian yang demikian banyak, yang demikian besar, yang demikian berat, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di sini Nabi menyebutkan akan datangnya fitnah yang datang bertubi-tubi. Dalam sebagian riwayat, kal mauj, seperti gelombang-gelombang laut. Potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking beratnya fitnah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu rajulu musliman, di pagi hari seorang dalam keadaan muslim, namun di sore harinya dalam keadaan apa? Kafir. Wa yumsi kafiran. Subhanallah, saking beratnya fitnah. Terbalik. Paginya seorang muslim, sorenya dalam keadaan kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Sore hari dalam keadaan muslim. Wa yusbihu kafiran. Di waktu paginya dalam keadaan kafir. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan dunia yang murah, yang tidak ada harganya. Iya. Ini contoh ya, fitnah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah dan juga akibatnya. Akibatnya seorang ini masuk dalam fitnah kemudian keluar dari agama Islam. Waliyadzu billah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain. Di antara contoh-contoh apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa fitnah. Kalau tadi fitnah yang secara umum tidak disebutkan oleh Nabi. Jenisnya, ya, bentuknya, kapan waktunya. Naam. Ada di antara fitnah-fitnah itu yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam bi'ainih. ya, dengan rinciannya, kapan waktunya. Seperti contohnya fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ini misal. Bagi orang-orang yang beragama Islam dan dia mau mengikuti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mau tafaqquh fiddin, belajar agama, maka dia akan mendapatkan keterangan yang sangat gamblang, keterangan yang sangat jelas tentang fitnah-fitnah itu. Di antaranya adalah fitnah apa? Al-Masih ad-Dajjal. Iya. Kita diajari doa agar berlindung dari fitnah Al-Masih ad-Dajjal. Naam. Saya mau bertanya kepada antum, akhi. Ayo. Doa yang di situ kita meminta perlindungan dari fitnah Al-Masih ad-Dajjal. Bagaimana doanya? Taib, barakallahu fiik. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kapan dibaca, Mas? Hah? Ketika tasyahud akhir. Setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Ya. Wabillahi taufiq. Ah, ini contoh. Orang kalau belajar agama, ya, diberitahu fitnah dan diberitahu jalan-jalan selamat dari fitnah. Ya, doa ini selalu dibaca oleh seorang sunni, seorang ahlu sunnah, seorang yang berpegang dengan agama yang mulia ini. Ini nikmat yang sangat besar. Ya, mungkin banyak atau sebagian manusia tidak mengerti fitnah ad-dajjal. Ya, ya atau tidak? Tidak mengerti mungkin. Apa sebabnya tidak mengerti? Antum tahu kenapa tidak mengerti sebabnya? Hah? Apa? Apa? Tidak? Tidak apa? Tidak belajar. Bukan tidak minum. Ini mau minum. Bismillah. Karena tidak belajar. Tidak mau belajar agama. Wabillahi taufik. Dan orang yang mau belajar agama ini, dia akan mengerti fitnah. Bahkan sebagian di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ada ya orang-orang yang secara khusus diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wasallam rahasia ya, tentang orang-orang munafik, dan mereka adalah sebab-sebab kejelekan. Yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau inilah yang meriwayatkan hadis yang mengucapkan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Dan saya juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejelekan-kejelekan. Karena agama Islam ini mengajarkan kebaikan-kebaikan dan menjelaskan kejelekan-kejelekan. Islam adalah agama yang jelas, agama yang sempurna. Saya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam kejelekan-kejelekan, makhafata an yudrikani, karena aku khawatir berjumpa dengan kejelekan-kejelekan itu, fitnah-fitnah itu, agar selamat. Wabillahi taufiq. Tentang fitnah Al-Masih ad-Dajjal, tentang fitnah Al-Masih ad-Dajjal, ya, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sangat rinci, dengan sangat rinci. Ya. Sifat dajjal, rambutnya, matanya, ya. Berapa lama dia keluar di muka bumi. Ya. kejadian-kejadian di masa itu, di masanya Dajjal. Lengkap. Dajjal itu keluar di muka bumi 40 hari. Subhanallah, sampai disebutkan harinya. 40 hari. Satu hari yang pertama, yaumun kasanah. Satu hari itu seperti satu tahun. Allahu Akbar. Panjang itu harinya. Seperti satu tahun. Kemudian hari yang kedua, yaumun kasyahr. Yaumun, satu hari yang kedua seperti satu bulan. Yang ketiga, yaumun kausbu'. Satu hari seperti satu apa? Minggu. Dan hari-hari berikutnya, 37 hari berikutnya, ka'ayyamikum, seperti hari-hari kita ini, 24 jam. Sampai demikian rinci. Ya. Dan para sahabat mengimani itu semuanya. Tidak seperti orang-orang yang mengedepankan akal, aqlaniyun. Barangkali mereka bertanya, mosok sih satu hari setahun kok bisa? Matahari itu kan seperti itu. Masa akan menjadi satu apa? Tahun. Ya subhanallah. Tidak demikian dengan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang ingin kebaikan dengan agama itu. Maka mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengimani berita itu ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya, satu hari berumur satu tahun. Mereka pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun itu, apakah cukup bagi kita sholat lima waktu, lima kali saja? Kata Nabi, tidak. Perkirakanlah, ukurlah. Jadi sholat itu semuanya mungkin dilakukan di waktu apa? Ya, siang, banyak di waktu ya. Subuh, masih siang. 6 jam kemudian sholat apa? Duhur, masih siang juga. 3 jam berikutnya sholat apa? Asar, masih siang juga. 3 jam lagi sholat apa? Maghrib, masih siang juga. Ya. 1 jam setengah lagi sholat isya juga masih terus demikian. Terus. Ini menunjukkan keimanan sahabat atas berita Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kalau orang mengerti hadis ini, seorang mukmin, seorang sunni, ahlu sunnah, ketika berada pada hari itu, di hari yang umurnya seperti satu apa? Tahun, dia punya pegangan dalam beramal. Maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya atau tidak? Ya, mendapatkan kebaikan. Allahu Akbar. Termasuk pemuda itu. Seorang pemuda yang termasuk pemuda yang terbaik keimanannya. Bertemu dengan Dajjal. Bertemu dengan Dajjal. Subhanallah, bertatap muka bertemu dengan Dajjal. Kemudian Dajjal yang memaksa dia untuk beriman. Tidak mau beriman. Dajjal di sekitarnya adalah pengikut-pengikutnya. Dajjal kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kalau aku bunuh pemuda ini, kemudian aku hidupkan lagi, bagaimana kalian? Apakah kalian akan bertambah beriman kepadaku, kepada Dajjal? Iya. Maka dibelahlah pemuda ini. Mati? Mati ya? Kok tahu kalau mati? Hah? Dalam hadis ya. Nah, laki-laki belajar dengan ilmu, tahu. Sudah terjadi belum ini? Sudah. Kapan? Belum. Belum terjadi ini. Tapi akan terjadi. Ya kan? Akan terjadi. Belum terjadi. Ya. Belum terjadi. Tapi akan terjadi. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Terbelah menjadi dua. Dajjal berjalan di antara dua belahan pemuda ini. Kemudian setelah itu Dajjal memerintahkan dia untuk bangun. Ya, seakan-akan dia yang menghidupkan. Padahal yang menghidupkan Allah. Ya. Kita yang membaca hadis itu, termasuk pemuda ini, ya, begitu dia hidup, semakin yakin yang di hadapan dia ini adalah siapa? Dajjal. Wah, Dajjal ini. Nah, diperintahkan lagi untuk beriman. Tidak mau saya. Saya semakin yakin kamu adalah Dajjal. Dajjal yang dikabarkan kepada kami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pemuda ini orang yang faqih terhadap apa? Agama. Pemuda ini adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Pemuda ini adalah orang yang terus berusaha tafaqquh fid din. Maka dia pun mendapatkan khairan. Mendapatkan apa? Kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Semakin yakin dia adalah dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ya sedikit mengingatkan kepada kita semuanya, hadirin semuanya, bahwasanya di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam dalam agama yang mulia ini adalah penjelasan tentang fitnah-fitnah, penjelasan tentang apa namanya? Kejelekan-kejelekan yang akan dihadapi oleh manusia. Baik kejelekan-kejelekan itu disebutkan secara umum, atau kejelekan-kejelekan itu, fitnah-fitnah itu disebutkan secara apa? Khusus. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara ya, fitnah-fitnah yang khusus itu ya, terkait dengan apa namanya, kejadian-kejadian yang menimpa sahabat. Ya. Yang dengan itu orang kalau melihat sabda Nabi akan mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kepada putra pamannya dan juga menantunya, dan beliau salah satu al-khulafa ar-rasyidun. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu." Sejelek-jelek manusia adalah siapa? Pembunuhmu. Demikian Nabi menunjukkan telunjuk beliau ke arah kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang diambil faedah dari situ? Tentang akan adanya fitnah yang menimpa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri mendengar hadis itu. Maka beliau pun bersiap. Bersiap akan datang ujian. Seorang ketika telah mengetahui akan adanya ujian, dia lebih apa? Lebih siap. Wabillahi taufiq. Sesuatu yang mesti akan terjadi sudah Allah takdirkan. Hari berganti hari. Waktu terus berjalan. Wafat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian setelah itu Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah. Digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab pada tahun 13 Hijriah. Wafat Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Kemudian setelah itu ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menggantikan Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Sampai terbunuhnya beliau pada tahun 35 Hijriah. Dan wafatnya Utsman bin Affan dalam keadaan syahid. Wafatnya Umar bin Khattab dalam keadaan syahid. Juga sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun 35 ya, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Al-Khulafa'ur Rasyidun yang keempat. Sampai terjadilah apa yang terjadi pada tahun 40 Hijriah. Fitnah Al-Khawarij yang sudah ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan, yang terbunuh dalam perang itu hampir semua orang-orang Khawarij. Masih tersisa beberapa orang yang kabur melarikan diri. Dan di antara orang-orang yang melarikan diri ini membuat sebuah kesepakatan untuk membunuh sahabat-sahabat besar Di antaranya sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Juga Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk menjadi sasaran. Ya. Dan takdir Allah Azza wa Jalla telah ditetapkan, ya, Ali bin Abi Thalib wafat dalam apa namanya? Fitnah tersebut. Abdurrahman bin Muljam, ya, karena dia tidak mau tafaqquh fid din, karena dia tidak mau berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia tidak mau mendengarkan nasihat para sahabat, dia tidak mau mempelajari Alkitab wa sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Madza hasala lahu? Apa yang terjadi pada Abdurrahman ibnu Muljam? Dia terjatuh kepada fitnah khawarij dan dia tenggelam dalam fitnah itu. Dan jadilah dia sebagai orang yang terjelek. Karena dia telah membunuh sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia mempersiapkan pedang. Ketika itu, ya, pusat pemerintahan sudah berpindah ke Kufah. Pergilah Abdurrahman bin Muljam dari Mekah. Di Ka'bah dia membuat perjanjian dengan teman-temannya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Di Mekah, di Ka'bah. A'udzubillah min dzalik. Membuat rencana jahat untuk membunuh sahabat yang paling mulia di muka bumi ketika itu. Dia siapkan pedang. Setelah sampai di Kufah, ya, direndam di dalam racun. Ya, sampai betul-betul dia tahu pedang ini beracun. Di bulan Ramadan, di waktu menjelang subuh, ya, di tanggal 17 Ramadan, demikian disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, dia bersembunyi di tempat yang biasa di situ dilewati oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siap dengan pedangnya. Begitu sahabat Ali lewat, ditebas dengan pedangnya yang beracun itu dan tepat mengenai kening sahabat Ali bin Abi Thalib sebagaimana Nabi menunjukkan telunjuk beliau pada kening Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi ajma'in, ridwanullah alaihi, ya, sampai kemudian wafatlah sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, dua orang yang berbeda. Orang yang pertama mendapatkan kebaikan, ya, selamat dari fitnah, dijamin surga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena berpegang dengan syariat, berpegang dengan sunnah. Adapun Abdurrahman bin Muljam, maka dia menjadi orang yang terfitnah, ya, terjatuh ke dalam fitnah al-khawarij dan menjadi orang yang terjelek seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, masalah yang kedua ini, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau telah menjelaskan kepada kita tentang apa? Fitnah-fitnah. Baik fitnah-fitnah itu secara umum atau fitnah-fitnah itu secara apa? Khusus. Bahkan ada yang lebih khusus lagi terkait dengan orang per orang dari orang-orang yang mendapatkan apa namanya? Kebaikan atau orang-orang akan terjatuh ke dalam fitnah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masalah yang ketiga, di antara masalah yang penting juga untuk kita ingatkan, ya, terkait dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu berpegang teguh dengan sunnah di dalam menghadapi apa? Badai fitnah, demikian judulnya. Nah, kurang lebih demikian. Yaitu pesan-pesan Rasul alaihi salatu wassalam secara khusus untuk berpegang dengan sunnah. Pesan-pesan Rasul secara khusus untuk kita berpegang teguh dengan apa? Sunnah beliau. Dikala fitnah, di saat datang kejelekan demi kejelekan. Walaupun tadi dari hadis Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Kita sudah bisa mengambil faedah tadi. Namun, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekarang kita akan mendengar ya, wasiat Nabi secara khusus yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat di saat terjadinya fitnah, di saat terjadinya kejelekan-kejelekan. Wabillahi taufiq. Nah, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sering kita dengar, sering kita pelajari, walhamdulillah, dan ini termasuk fadlullah, keutamaan dari Allah azza wajalla yang memudahkan kita untuk sering mendengar hadis ini. Semoga kita termasuk yang mengingatnya dan mengamalkannya. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena di zaman Nabi tidak ada fitnah. Alhamdulillah. Ya, selalu selesai, selalu padam. Tidak ada fitnah. Dan Rasul wafat dalam keadaan para sahabat satu. Dan para sahabat tidak pernah. Kecuali mereka berada di atas satu tali Allah azza wa jalla. Di atas tali Allah. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat. Khilaf di kalangan para sahabat dalam masalah usul tidak pernah ada. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah keridhaannya. Ya. Namun kemudian muncul fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang diberi umur oleh Allah azza wajalla, ya, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, ikhtilaf, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Perpecahan di tengah umat. Ini fitnah. Ya. Muncul orang-orang khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Muncul orang-orang rafidhah, ya, yang juga mengkafirkan para sahabat dan melampaui batas di dalam Ahlul Bait versi mereka. Muncul orang-orang qadariyah yang mengingkari apa? Takdir. Muncul orang-orang murji'ah. Muncul ini, muncul itu. Fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Fasayara ikhtilafan katsira. Fitnah berarti. Ujian. Kejelekan. Berada di hadapannya, di sekitarnya. Di zamannya. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus, ya, memerintahkan kepada kita menempuh suatu jalan yang merupakan jalan keluar dari fitnah itu. Yaitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Yani ajaranku. Al-Quran wa sunnah. Al-Quran wal hadith. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan sunnahnya, jalannya al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib. tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan hati-hati dari meninggalkan sunnah ini. Karena meninggalkan sunnah itu adalah muhdatsatil umur, perkara-perkara yang mubtada, yang diada-adakan. Al-bid'ah, muhdatsatil umur. Jangan sampai keluar dari sunnah. Karena kalau keluar dari sunnah berarti dia telah terjatuh kepada mada al-bid'ah wal muhdatsat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan lawan dari sunnah, yaitu al-muhdatsat. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian, tinggalkan oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini, perkara-perkara yang menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang menyimpang dari jalannya al-khulafa'ur rasyidun, bukan jalannya para sahabat. Hati-hati dari muhdatsatil umur. Yakni tinggalkan. Benci. Jangan lakukan. Peringatkan dari al-bid'ah wal muhdatsat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru dalam agama ini bid'ah. Dan Nabi mengatakan wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Iya. Ini masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pesan wasiat khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah al-khulafa'u ar-rasyidun. Ini masalah yang ketiga. Faham tidak, Mas? Faham antum? Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, pertemuan yang pertama ini, sesi yang pertama ini kita ingatkan poin-poin penting ini dulu. Ya. Kita masuk kepada poin yang keempat. Ya. Karena kita tahu bahwasanya jalan selamat dari fitan, jalan keselamatan di tengah badai fitnah itu adalah berpegang dengan sunnah, maka kewajiban kita adalah mengerti sunnah, mempelajari sunnah, serius di dalam belajar agama ini. Karena kalau hanya sekedar, ya kita mari berpegang dengan sunnah, ayo kita berpegang dengan sunnah, kita berpegang dengan jalannya Rasul, iya. Tapi hanya sebatas itu. Lu sunahnya yang mana? Yang mana yang harus saya pegang? Ilmunya bagaimana kalau menghadapi fitnah seperti ini? Oh, enggak tahu saya. Ya. Ya, dia tidak bisa berpegang dengan apa? Sunah, karena dia enggak belajar. Ya. Ini termasuk salah satu hal yang perlu kita ingatkan pada diri kita dan juga keluarga kita. Walhamdulillahi rabbil alamin, kita sebagai seorang muslim, seorang sunni, ya, sudah mengerti jalan ini. Jalan untuk keluar dari apa? Fitnah-fitnah, menghadapi badai fitnah adalah berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Tinggal apakah kita sudah berusaha untuk mengerti sunnah itu. Ya. Ada di antara manusia yang semangat, ada di antara manusia yang setengah-setengah, ada di antara manusia yang ya tidak mau bersemangat. Semuanya ya apa namanya menempuh jalannya. Ya. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Kita perlu dan wajib mengingatkan tentang betapa dulu para sahabat mereka selamat dari semua fitnah. Para sahabat selamat dari semua fitnah. Karena di samping mereka mengerti jalan keluar dari fitnah, mereka juga bersemangat untuk mengerti sunnah itu. Ya, itulah para sahabat. Para sahabat demikian. satu di antara mereka, yakni di masa Rasul sendiri, di masa Rasulullah, mereka bersemangat untuk duduk di sekitar Rasul, belajar agama. Pagi, siang, sore. Kan sering ya kita baca dalam hadis, ya, Rasul tidak duduk sendirian, tapi duduk dengan siapa? Para sahabat. Seperti hadis Jibril yang ma'ruf. Ya. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu saat kami bersama dengan Rasul, yakni para sahabat ketika itu bersama dengan Rasul. Ya. Idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang kepada kita, ya, seorang yang memakai pakaian yang sangat putih. Pakainya putih. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan padanya tanda-tanda musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kita tidak ada satupun yang mengenal dia. Masuk. Ya, yarhamakallah. Tiba-tiba masuk ke depan, langsung mendekati Rasul, lututnya ditempelkan kepada lututnya Rasul. Ini kan aneh. Aneh tidak? Aneh, ini orang asing datang tiba-tiba masuk mendekat Nabi alaihi salatu wasallam, ditempelkan lututnya ke lutut Nabi alaihi salatu wasallam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian dalam sebagian tafsir. Kemudian setelah itu dia bertanya tentang apa? Iman, ya, tentang Islam dulu ya. Tentang Islam, kemudian tentang apa? Iman, kemudian tentang apa? Ihsan, ya. Belajar agama. Sehingga mengerti apa itu Islam, mengerti apa itu iman, mengerti apa itu ihsan. Ya, mengerti bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Jalla wa Ala. Karena ketika malaikat Jibril bertanya kepadanya, kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, beritahu kepada aku tentang hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahu. Fa akhbirni an amaratiha, kalau demikian kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi kemudian menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tanda hari apa? Kiamat. Ini contoh. Dan para sahabat itu, kalau mereka tidak bisa hadir karena memang mereka masih harus bekerja, ya, mereka punya tanggungan dan mereka bukan orang-orang kaya, fuqara, ya. Jangan kesibukan kita dengan dunia dijadikan alasan untuk apa namanya tidak belajar. Engkau pengajian tafsir Al-Quran, ya. Engkau membahas hadis Arba'in nomor 4, wah ngapuro. Tutulan kurung payu. Nah. Ya mungkin sekali, barangkali besoknya. Ayo Pak, hadis berikutnya. Ngapuro, pesenannya akeh banget. Kemarin tidak laku, sekarang pesenannya apa? Akeh. Besoknya, ngapuro. Harus meeting. Lu ngapuro terus. Bukan permasalahannya ngapuro dan ngapuro. Tetapi jangan sampai kemudian dunia yang tidak ada nilainya ini, wallahi dunia tidak ada nilainya, kemudian dijadikan alasan untuk kita tidak belajar agama. Demikian pula ketika anak-anak kita belajar di ma'had, belajar di pondok, hendaknya kita berbahagia, senang. Anak-anak kita itu adalah para duat, para da'i nanti. Begitu insya Allah ya. Insya Allah. Ayo, antum semangat. Duat di masa depan itu, ini anak-anak kecil, anak-anak muda yang belajar banyak atau sedikit ini? Sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Baik. Maka ketika anak kita itu termasuk yang sedikit, hendaknya kita bersyukur. Alhamdulillah anak saya di ma'had. Ya. Bulan ini hafal juz 30, besoknya hafal juz 28. 29, alhamdulillah terus tambah. Tambah akhlaknya bagus, tambah ibadahnya bagus, tambah semangatnya. Ya. Jangan dibisiki syaitan. Engko anakmu mangan opo? Sinau Al-Qur'an terus, sinau hadis terus. Ya. Kadang dibisiki. Kalau dibisiki seperti itu ya, buang bisikan-bisikan tadi. Rezeki sudah ada yang nanggung, siapa? Allah, jamin akan diberi jalan keluar. Ya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in dulu, untuk belajar agama, untuk mereka ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam agar selalu mendapatkan faedah, mereka melaksanakan perintah Allah untuk hijrah, meninggalkan apa? Makkah, ditinggalkan Makkah itu. Pekerjaannya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, simpanannya ditinggalkan, rumahnya, tanahnya, dan segala kenangan ditinggalkan. Melangkahkan kaki, meninggalkan Makkah, menuju Madinah. Tidak bawa apa-apa. Tidak kemudian berpikir, nanti saya makan apa di sana. Saya bekerja apa di sana. Tetapi mereka punya keyakinan, saya ke Madinah untuk dekat dengan Nabi, melaksanakan perintah Allah, belajar agama, akan diberi jalan keluar. Ternyata betul, Persia, Romawi, ya, beserta dengan perbendaharaannya, semuanya diboyong kemana? Ke Madinah. Emas dan perak. Ya. Dan para sahabat dalam keadaan tidak membutuhkan dan menginginkannya. Ya. Bersemangat untuk menuntut ilmu. Jangan menjadikan dunia itu sebagai alasan untuk meninggalkan apa? Ya. Belajar. Sinau maos Quran, alif, ba, ta, alhamdulillah, bisa baca. Ya. Sinau sholat yang benar. Oh ini takbiratul ihram seperti ini. Oh bacaan al-fatihah saya. Ya saya perbaiki lagi. Rukuknya, sujudnya. Ya. Ingat kita nanti di hadapan Allah. Ya. Yang pertama kali akan dihisab dari amalan kita adalah apa? Sholat. Kalau sholat itu diterima baik, maka akan baik seluruh amalan. Belajar wudu, belajar toharoh, mandi, tayamum, ya. Memandikan jenazah, ya. Mempelajari bagaimana kita bermuamalah, terus-terusnya belajar agama yang mulia ini. Dulu para sahabat, ya. Kalau mereka, karena memang mereka juga masih bekerja, karena fakir. Mereka berusaha untuk tetap bisa duduk dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dengan mereka menggabungkan pekerjaan mereka, berserikat. Kalau ada sahabat yang mengembalakan kambing, punya 20 kambing, daripada sendiri mengembalakan, ya, setiap hari mengembalakan berarti, sementara sahabat yang lain juga punya 20 kambing, juga mengembalakan sendiri, wis ayo gabungake wae. Kita gabungkan 20, 20 jadi berapa? 40. Hari ini, Yaumul Isnain, saya mengembalakan. Kamu, Yaumul Isnain, sana duduk di tempat Rasul. Duduk, belajar baik-baik. Ambil ilmu, nanti yang kamu dapatkan ceritakan kepada saya. Besok, Yaumul Sulasa, gantian. Ya, saya yang duduk, kamu yang mengembalakan apa? Kambing. Demikian terus. Yatanawabun, saling bergantian, sehingga bisa dikatakan mereka tidak pernah gaib, tidak pernah tidak mendapatkan apa? Faedah. Bisa jadi faedah itu didapatkan langsung duduk di hadapan Nabi, atau mendapatkan faedah melalui perantara, yaitu sahabat yang hadir, ya, yang dia kebetulan tidak bisa hadir di majelis itu. Terus demikian, sehingga mereka para sahabat menjadi orang-orang yang mengerti sunnah, mengerti agama, sehingga ketika datang fitnah, kemudian teringat wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguhlah dengan sunnahku, sudah mengerti ini sunnahnya Nabi. Karena dia selalu belajar, selalu menuntut ilmu dengan baik kepada ahlinya. Karena pentingnya menuntut ilmu, agar seorang mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam banyak sabdanya perintah untuk kita menuntut ilmu, keutamaan untuk menuntut ilmu, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fariwah, wajib atas setiap muslim. Ilmu agama. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannahnya Allah, subhanahu wa ta'ala. Iya. Maghrib jam berapa? Jam 6? Iya. Oh, kalau di sana jam 6 lebih 10. Ya, berarti saya cukupkan dulu. Ya. Saya cukupkan tafadhul untuk antum persiapan sholat apa? Maghrib. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan ba'dal maghrib. Ya, untuk menyebutkan beberapa fitnah. Ya, contoh barangkali. Ya, wallahu ta'ala alim bisawab atau perkara-perkara lain yang perlu kita ingatkan. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.